Apakah boleh seorang suami mengembalikan istri kepada orang tuanya dalam keadaan hamil karena sudah tidak ada rasa suka padanya, sehingga suami tidak berniat untuk menjemputnya? Nah, tidak ada rasa suka setelah istrinya hamil, bagaimana itu? Ya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhun lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu namun itu jauh lebih baik bagimu, dan bisa jadi kamu mencintai sesuatu tapi itu jelek bagimu. Bersabar. Jika tidak ada alasan-alasan syar'i yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, jangan melakukan hal seperti ini. Apa yang membuat suami tidak suka pada istrinya? Apakah karena melihat ada satu perangai yang kurang baik yang ada pada diri istrinya? Ya. Tidak boleh bagi suami bermudah-mudah menceraikan istrinya. Nah, banyak perangai istrinya yang lain yang baik. Jadi sebagai seorang suami, kita tidak boleh hanya mengingat kejelekan istri. Kita juga penting mengingat kebaikannya. Insya Allah kalau dibandingkan antara keburukan, kejelekan dengan kebaikannya, masih jauh lebih banyak kebaikannya. Ya. Bolehkah kita ceraikan istri kalau dia meminta cerai meskipun alasannya tidak jelas, atau harus punya alasan yang jelas? Nah, dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la yafruqu mu'minun mu'minatan. Seorang suami tidak boleh bermudah-mudah menceraikan istrinya. Jika ia tidak menyukai salah satu perangai yang ada pada istrinya, maka ia akan suka dengan perangai-perangai lainnya. Nah, tidak boleh bagi seorang suami tanpa ada alasan yang syar'i menceraikan istri. Nah, memang cerai sesuatu yang dibolehkan, tetapi hal yang tidak disukai, hal yang dibenci oleh Allah Azza wa Jal. Nah, di dalam Al-Quran secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kepada para suami agar wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Nah, apa alasan menceraikannya? Apakah karena sudah tidak cinta lagi? Bukankah dulu pas menikahinya juga karena cinta? Kenapa setelah sekian lama berumah tangga jadi tidak cinta? Ini ada yang salah. Ya. Ini ada hal yang harus diperbaiki, diperbaharui. Nah, cinta itu tidak semata-mata memperturutkan hawa nafsu. Kalau cinta dorongannya hanya karena memperturutkan hawa nafsu, itu cinta yang tidak akan lama memang. Ya. Tapi kalau cintanya didasari oleh lillah, karena Allah, maka cinta itu akan lama, tetap ada, tidak akan hilang. Karenanya masing-masing dari suami dan istri harus terus melakukan sesuatu yang bisa menumbuhkan rasa cinta. Cinta tidak boleh lekang, dimakan waktu. Cinta harus terus diperbaharui, ditumbuhkan dalam rangka menjaga keharmonisan kehidupan rumah tangga. Nah,